bersedih cinta tak mungkin bisa tuk melebur menjadi satu karena kita berdua berbeda. Jangan tanya kan mengapa aku pun tak ada jawabnya. Usah kau tangisi lagi, biarlah berlalu. Dalam hatiku takkan mungkin hilang meski di hilang meski di